الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Insan TV, pendengar radio Insani dan juga pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh. Alhamdulillah, dengan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita memuji dan memuja kepadanya. Dengan atas taufik dan hidayahnya kita dapat kembali berusaha untuk menuntut ilmu dan memperluas wawasan kita dari ilmu Allah yang sangat luas sekali, khususnya dalam bab salat. Insyaallah bagi hari ini seperti biasanya bersama beliau Ustaz Abdul Hazin SMA hafizahullah taala. Kita berharap semoga nanti kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan untuk kemudian dapat kita amalkan, dan amalan tersebut kita berharap semoga diterima oleh Allah dan menjadi bekal yang berharga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang setia meniti di atas jalannya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari pekan yang lalu, dan tema yang diangkat di kesempatan hari ini adalah tentang masih menuju kepada sujud, yaitu dengan tema lutut dulu atau tangan dulu. Insya Allah nanti kita akan memahami dan berusaha untuk lebih jauh mendalami tentang perbedaan ini, dan semoga kita nanti menjadi orang yang paham dengan benar-benar sehingga tidak timbul keraguan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami akan langsung berikan waktu dan tempat sepenuhnya kepada beliau Ustaz untuk menyampaikan materinya di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, para pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, serta para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu, kita telah memulai pembahasan tentang gerakan turun menuju sujud. Dan saat itu telah kita jelaskan bahwa saat seorang hamba turun, maka disyariatkan untuk mengucapkan takbir, dan takbirnya tidak perlu terlalu panjang durasinya, jadi hanya dua harokat cukup, ya, tidak harus dipanjangkan sekali sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas bahwasannya ketika seorang hamba turun menuju ke sujudnya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah tangan dulu atau lutut dulu yang sampai ke lantai. Dan hal tersebut, atau perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut, adalah perbedaan untuk menemukan mana yang lebih afdal. Adalah perbedaan untuk menemukan mana yang lebih afdal. Sehingga manakala kita memahami hal tersebut, sejatinya dua-duanya, baik mereka yang mendahulukan lututnya ataupun yang mendahulukan tangannya, dua-duanya sama-sama sah sholatnya insyaallah berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana yang sudah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu dari keterangan yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, di situ disebutkan wa amma shalatu bi kilayhima fajaizatun bi ittifaqil ulama. Mengenai salat dengan salah satu di antara dua cara tersebut, cara yang pertama yaitu tangan dulu atau lutut dulu, cara pertama tangan dulu, cara kedua lutut dulu, kedua-duanya dengan cara itu sama-sama boleh. Artinya yang pakai tangan juga boleh, yang pakai lutut, yang tangan dulu juga boleh, yang lutut dulu juga boleh. Bittifaqil ulama, dengan berdasarkan kesepakatan para ulama. Insya'a al-musalli yadha'u rukbatayhi qabla yadayhi, wa insya'a wadha'a yadayhi thumma rukbatayhi. Seorang yang sholat boleh bagi dia untuk meletakkan lututnya dulu sebelum tangannya, dan boleh juga meletakkan tangannya dulu sebelum lututnya. Wa salatuhu sahihatun fil halataini bittifaqil ulama. Dan salat yang dilakukan oleh kedua orang itu, baik yang mendahulukan lututnya atau mendahulukan tangannya, salat kedua orang itu sama-sama sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Walakin tanaza'u fil afdal. Hanya saja mereka berbeda pendapat untuk menentukan mana yang lebih afdal. Jadi yang dibahas oleh para ulama di sini adalah bukan sah atau tidaknya sholat tersebut, atau sah atau tidaknya gerakan itu. Tapi yang dibahas oleh mereka adalah mana yang lebih afdal di antara yang mendahulukan tangannya atau yang mendahulukan lututnya. Walaupun ini masalah khilafiyah dan ijtihadiyah, akan tetapi tidak ada salahnya bagi kita untuk mendiskusikan masalah ini. Karena ada sebagian orang yang ketika mengetahui bahwa masalah tersebutlah masalah khilafiyah ijtihadiyah, banyak di antara mereka yang mengatakan sudahlah, enggak usah dibahas. Ya, itu hanya akan menimbulkan kerenggangan hubungan di antara kaum muslimin. Ini alasan sebagian orang. Kita katakan yang akan menimbulkan kerenggangan di antara kaum muslimin adalah ketika masalah itu dibahas tidak secara proporsional, kemudian membahasnya itu tidak dengan kepala yang dingin, alias lebih suka mendahulukan emosi. Nah, lebih mendahulukan otot dibandingkan akal sehat. Kalau cara membahasnya kayak gitu, iya. Kalau cara membahasnya seperti itu akan menimbulkan keregangan hubungan di antara kaum muslimin dan itu tidak baik. Tapi kalau kita berkaca kepada praktek para ulama kita dahulu, maka kita akan dapatkan bahwa di antara mereka sering sekali terjadi diskusi, perdebatan dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Akan tetapi, alhamdulillah hubungan di antara mereka tetap akur, tetap saling menghormati. Ya. Jadi hari ini mereka berdiskusi dengan begitu hangatnya. Setelah selesai diskusi, hubungan akan kembali harmonis seperti semula. Mungkin yang mengatakan itu kan ulama, ustaz. Kita kan orang, kita orang biasa. Karena kita orang biasa itulah makanya kita nyontoh sama ulama. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kan ulama, ustaz. Kita kan manusia biasa. Karena kita manusia biasa inilah, karena kita orang awam inilah, maka kita nyontoh ulama. Kita berusaha untuk meneladani mereka. ya, meladani para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dewasa di dalam menyikapi perbedaan pendapat yang memang masing-masing punya argumen. Maka dari itu pada kesempatan kali ini tidak ada salahnya kita lebih dalam mengetahui perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini berikut dengan dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat tersebut. Kami akan bawakan ini dengan maksud supaya kita lebih yakin dengan pilihan yang kita ambil, apakah lutut dulu atau tangan dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara manfaatnya kita belajar lebih dalam adalah agar kita bisa menghargai, lebih menghargai saudara-saudara kita yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Oh, bahwa ternyata saudara kita ini juga punya argumen dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga manakala kesadaran itu muncul, akan memunculkan pula perasaan saling menghormati antara orang-orang yang berbeda dengan kita dalam masalah yang memang layak dan bisa ditolerir adanya perbedaan dalam masalah itu. Kita akan memasuki pembahasan mengenai masalah tangan dulu atau lutut dulu ketika seorang turun menuju ke sujud. Di dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat secara global yang dipaparkan oleh para ulama kita. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan lutut didahulukan sebelum tangan. Artinya ketika seorang sujud, maka yang lebih dahulu menyentuh ke lantai adalah lutut, baru kemudian tangan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sebaliknya. Ya, kalau pendapat pertama mengatakan lutut dulu, kalau pendapat kedua kebalikannya mengatakan tangan dulu baru lutut. Siapa ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama dan apa argumen mereka? Begitu pula siapa ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua dan apa argumen mereka? Kita akan bahas saat ini. Yang pertama, yang mendahulukan lutut sebelum tangannya. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, yaitu mendahulukan lutut dulu sebelum tangan, adalah jumhur al-ulama atau mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama, mereka berpendapat lutut dulu sebelum tangan. Mayoritas ulama itu terdiri dari ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah. Ulama madhab Hanafi, ulama madhab Syafi'i, dan ulama madhab Hambali. Tiga madhab besar, mereka mengambil dan memilih pendapat yang mengatakan lutut dulu sebelum tangan. Ini adalah para ulama yang mengambil pendapat ini. Apa argumen mereka? Ada beberapa hadis yang mereka sampaikan, dan di antara hadis yang terkuat yang mereka bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari seorang sahabat yang bernama Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Wa'il ibn Hujur, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kata Wa'il, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau turun sujud, beliau meletakkan lututnya sebelum tangannya. Perhatikan redaksi hadis ini. Aku, kata Wa'il ibn Hujur, melihat Rasulullah SAW manakala sholat. Ketika turun sujud, beliau dahulukan lututnya dulu, baru tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan gharib oleh Imam Tirmizi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Zahabi, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Ini para ulama yang menilai hadis ini sahih. Jadi hadis Wa'il Ibnu Hujur yang di situ mengatakan bahwa Wa'il pernah melihat Nabi SAW sholat, ketika turun sujud lututnya dulu yang didahulukan sebelum tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, Al-Zahabi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Ini para ulama yang mensahihkan. Namun hadis ini ada sebagian ulama yang mengkritik keabsahannya, yang mengkritisi kesahihan hadis ini. Dan ulama tersebut juga bukan sembarang ulama, sebagaimana yang mensahihkannya juga bukan sembarang ulama. Di antara ulama yang mengkritisi kesahihan hadis ini adalah Imam Ad-Dharqutni, seorang pakar ilmu ilal hadis, ya, penelitian tentang cacatnya sebuah hadis. Imam Ad-Dharqutni ini dari kalangan ulama klasik. Adapun dari kalangan ulama kontemporer, di antara yang mengkritisi kesahihan hadis tersebut adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan beliau berpanjang lebar untuk menjelaskan bahwa hadis ini dhaif di dalam banyak buku beliau, di antaranya dalam Silsilah Al-Hadis Al-Dhaifah, dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, dan juga dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi SAW. Ini adalah hadis yang pertama. Sebenarnya hadis ini kalau sahih, maka hadis ini merupakan nas di dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena di situ dengan jelas sekali dikatakan bahwa Nabi SAW mendahulukan lututnya sebelum tangannya. Ini salah satu hadis. Hanya saja hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya di antara para ulama. Masih ada hadis-hadis yang lainnya, hanya saja kasusnya mirip dengan hadis yang pertama tadi. Hadisnya bermasalah dari sanadnya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di situ disebutkan dari sahabat Nabi SAW, Sa'ad radhiyallahu anhu, "Kunna nadha'u al-yadayni qabla rukbatayni fa umirna bir rukbatayni qabla al-yadayni." Salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, kami ketika sholat dahulu biasa meletakkan tangan sebelum lutut. Kami dahulu ketika sholat biasa meletakkan tangan dulu baru lutut. Fa umirna bir rukbatayni qabla al-yadayni. Akan tetapi di kemudian hari kami disuruh untuk mendahulukan lutut dulu baru tangan. Kami disuruh untuk mendahulukan lutut dulu baru tangan. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dan ini juga redaksinya kalau memang sahih akan menjadi nas dalam permasalahan, karena dulu para sahabat sebagian dari mereka mendahulukan tangan dulu baru lutut. Tahu-tahu kemudian disuruh untuk merubah lutut dulu baru tangan. Ini kalau sahih juga bisa menjadi nas yang memutuskan permasalahan ini. Hanya saja hadis ini ternyata di sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ismail ibnu Yahya ibnu Salamah, dan derajat rawi ini adalah matruk atau ditinggalkan hadisnya, diabaikan hadisnya oleh para ulama. Dan hadis yang di sanadnya ada seorang rawi dengan predikat matruk seperti ini, maka hadisnya bukan hanya dhaif tapi dhaif jiddan, alias lemah sekali. Dan masih ada dalil yang lain, tapi juga kasusnya sama, hadisnya bermasalah sanadnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sujud, manakala turun, dia mendahulukan lututnya menyentuh tanah atau menyentuh lantai sebelum tangannya. Ini pendapat yang pertama, dan pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama. Ya, dianut oleh mayoritas ulama. Dan mayoritas ulama terdiri dari ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tangan dulu baru lutut. Tangan dulu baru lutut. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama, dan inilah pendapatnya Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, dan juga Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Ya. Ini pendapat yang kedua, ini pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Imam Malik dan Imam Al-Auza'i. Apa dalil mereka? Di antara dalil mereka yang paling kuat adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Berarti ini hadis qauli, dari ucapan Nabi. Kalau yang tadi yang dipakai dalil oleh pendapat pertama adalah hadis fi'li, berupa perbuatan Nabi SAW. Ini nanti akan ada manfaatnya kita memahami perbedaan antara dua hadis tersebut. Jadi hadis yang dipakai oleh pendapat pertama adalah hadis fi'li. Artinya hadis berupa perbuatan. Ada sebagian sahabat melihat Nabi berbuat seperti itu. Itu namanya hadis perbuatan. Muatannya perbuatan Nabi SAW. Kalau yang kedua ini, hadis qawli. Alias hadis yang berisikan sabda Nabi SAW. Perkataan Nabi SAW. Apa di situ disebutkan? Nabi SAW disebutkan di situ bersabda. Iza sajada ahadukum. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayh. Hadisnya berbunyi, Nabi SAW bersabda, seandainya kalian turun sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya unta. Jadi unta itu kalau berdiri, suatu saat dia pengen istirahat, dia akan mendekam. Dia akan turun mendekam. Nabi SAW di dalam hadis ini melarang kita untuk menyerupai cara turunnya unta. Kata Nabi, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Ketika kalian akan turun sujud, hendaklah kalian jangan turunnya itu seperti cara unta turun. Masalahnya Ustadz, kita di Indonesia ini jarang lihat unta kecuali di kebun binatang. Yang biasa kita lihat sapi, yang biasa kita lihat kambing. Ya. Nah, kalau unta itu kayak apa Ustadz? Kalau unta mau menderum, kalau unta itu mau turun, kalau unta mau duduk, kalau unta mau mendekam itu kayak apa caranya Ustadz? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menyerupai unta. Maka hendaklah kalian meletakkan tangannya dulu sebelum lututnya. Jadi Nabi SAW di sini mengatakan jangan menyerupai unta. Supaya tidak menyerupai unta kayak apa? Dalam hadis itu disebutkan, supaya tidak menyerupai unta, dahulukan tangan sebelum kaki. Dari sini kita bisa memahami bahwa unta itu kaki dulu baru tangan. Saya ulangi. Ya, Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian turun kesujud seperti turunnya unta. Bagaimana wahai Nabi supaya kita tidak mirip kayak unta? Di situ Nabi SAW mengatakan, letakkan tangan kalian dulu, baru lutut kalian. Letakkan tangan kalian dulu, baru lutut kalian. Dari sini kita bisa memahami, kalau kita disuruh tangan dulu, baru lutut, dan ini tidak menyerupai onta, berarti onta itu, kalau mau turun, dia lutut dulu, baru tangan. Taib. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sanad hadis ini dinilai kuat oleh para ulama. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini bagus. Kemudian hadis ini secara gamblang dinilai sahih oleh Imam Abdul Haq di dalam kitab beliau Al-Ahkamul Kubra dari ulama klasik. Dari ulama kontemporer, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalau dari sisi sanad, para ulama kita mengatakan hadis ini tidak bermasalah insyaAllah. Akan tetapi, matan atau redaksi hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Di antara yang mempermasalahkannya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mempermasalahkan redaksi hadis yang akhirnya, redaksi akhir hadisnya. Kalau larangan Nabi SAW supaya kita tidak menyerupai unta, itu selesai masalah. Kita memang enggak boleh menyerupai binatang. Akan tetapi ketika dikatakan di belakang, di akhir hadisnya, supaya kalian tidak menyerupai unta, hendaklah kalian mendahulukan lutut dulu, mendahulukan tangan dulu, baru lutut, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan juga bagi orang-orang yang pernah melihat bagaimana onta turun, ternyata kalau kita lihat onta itu justru kalau turun, kalau mau mendekam, itu tangannya dulu yang ditekuk. Atau bagian depannya dulu yang ditekuk, baru kakinya. Jadi kan seakan-akan kayak kebalik. Ya, makanya dari sini kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kemungkinan ya, ada salah satu perawi yang keliru di dalam menyampaikan hadis ini. Karena Nabi SAW di awal mengatakan, janganlah kalian menyerupai onta. Dan onta itu kalau kita lihat realitanya, onta itu realitanya kalau mau mendekam, ya, kalau mau turun, mau duduk onta itu, yang ditekuk dulu itu adalah bagian depan, tangannya dulu. Baru kemudian lututnya. Justru kalau misalnya kita mendahulukan tangan baru lutut, berarti kita mirip sama onta. Sedangkan onta, mirip sama onta, menyerupai binatang dalam sholat, dilarang oleh Nabi SAW. Jadi, yang dikritisi oleh para ulama bukan sanadnya, yang dikritisi oleh para ulama adalah matannya. Salah satu pendapat, atau salah satu argumen yang dipakai oleh ulama pendapat yang kedua. Argumen yang berikutnya yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Adz-Dzahabi. Di situ disebutkan annannabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadh'u yadayhi 'alal ard qabla rukbatayhi. Bahwasanya Nabi SAW ketika sholat beliau meletakkan tangannya dulu ke lantai, baru kemudian lututnya. Ini hadis fi'li. Jadi menukilkan cara sholat Nabi SAW di mana Nabi SAW meletakkan tangannya dulu ke lantai, baru lututnya. Dan masih ada dalil-dalil yang lainnya yang dipakai oleh mereka. Kalau kita perhatikan secara sekilas atau lebih dalam lagi dalil antara pendapat yang pertama dan yang kedua, maka kalau dari sisi sanad hadis, pendapat yang kedua ini terlihat lebih kuat. Ya. Terlihat lebih kuat. Yaitu pendapat yang mengatakan mendahulukan tangan sebelum lutut. Pendapat ini kalau dari ditinjau dari sanad hadisnya lebih kuat. Ya. Dibandingkan dalil dari pendapat yang pertama. Namun, ya, kalau dilihat dari realita, cara unta turun, dan Nabi SAW sudah melarang kita untuk menyerupai unta dalam mendekamnya, kalau dilihat dari sisi ini, sisi realita kenyataan, maka pendapat yang pertama lebih kuat. Jadi saya ulangi, ya, di antara dua pendapat ini sama-sama kuat. Cuman kuatnya dari sisi yang berbeda. Ya, pendapat yang kedua lebih kuat dari sisi sanad hadisnya, karena hadisnya lebih sahih dibandingkan hadis yang dipakai oleh pendapat pertama. Sedangkan pendapat yang kedua itu lebih sahih atau lebih kuat dilihat dari sisi realita. Ya, dilihat dari sisi realita kenyataan cara unta mendekam. Berarti dua pendapat ini sebenarnya sama-sama kuat. Akan tetapi, kata para ulama, kalau misalnya ada dua pendapat, yang satu lebih kuat dari sisi sanad hadis, kemudian yang satunya lebih kuat dari realita, sebenarnya dalam hal ini yang akan lebih didahulukan adalah yang kuat dari sisi sanadnya. Nah, yang kuat dari sisi sanadnya. Mengapa demikian? Karena sebagaimana telah maklum bahwa dalil kita dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Dalil kita di dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini dalil pokoknya. Adapun realita itulah pendukung. Ya. Adapun realita itu adalah pendukung. Makanya para ulama mengatakan bagaimana menjawab realita tadi. Kalau misalnya kita katakan bahwa dari sisi ini sebenarnya kita lebih condong kepada pendapat yang kedua, ya, yaitu yang mendahulukan tangan dulu baru lutut. Kalau kita pilih pendapat yang kedua ini, bagaimana kita menjawab realita yang ada? Bahwa realitanya yang namanya onta itu adalah mendahulukan bagian depan dulu, kaki bagian depan atau tangan menurut kita, baru lutut bagian belakang. Bagaimana kita menjawab realita yang ada ini? Para ulama kita, seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang dilarang oleh Nabi SAW di sini adalah caranya. Ya. Kayak apa sih caranya onta itu? Onta itu ketika dia mendekam, memang betul yang ditekuk itu adalah bagian depan dulu. Ya, kaki ditekuk bagian depan dulu. Baru kemudian bagian belakang. Akan tetapi, onta itu ketika depannya sudah ditekuk, belakangnya itu masih berdiri. Ya, jadi kalau boleh dikatakan kayak gini dia. Ya, jadi dia itu seperti ini. Jadi tangannya dulu, bagian depannya dulu, baru belakangnya. Ini belakangnya masih berdiri. Ya, belakangnya ini, kakinya ini masih berdiri kayak gini. Ya. Nah, yang kayak ginilah yang nggak boleh. Cara yang kayak ginilah itu yang nggak boleh. Jadi kan kita perhatikan ada sebagian orang, ketika dia sujud, dia tangannya dulu udah sampai, kemudian kakinya masih berdiri. Ya. Jadi mirip kayak onta itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya ada orang meletakkan tangannya dulu di lantai, kemudian kakinya sudah nekuk, ya, enggak kakinya berdiri terus kayak gini, ya itu enggak apa-apa, itu enggak termasuk kategori menyerupai onta di dalam mendekam, di dalam cara mendekam. Makanya dari sini para ulama mengatakan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyerupai caranya, ya. Bukan mesti harus mendahulukan tangan itu dikatakan menyerupai onta. Selama dia mendahulukan tangan, akan tetapi lutut yang bagian belakang dia, ya, atau alias lutut dia itu, kaki dia itu tidak berdiri, ya, ketika dia meletakkan tangannya, maka itu tidak dianggap seperti menyerupai onta. Saya memperkirakan tidak sedikit di antara para pendengar, para pemirsa yang mungkin agak belum terlalu memahami 100% apa yang kami sampaikan, dan itu sangat dimaklumi karena memang pembahasan ini sebenarnya itu membutuhkan bagi para pendengar, para pemirsa itu untuk memegang di depannya, membaca di depannya hadis-hadis yang tadi saya bawakan sehingga bisa membanding-bandingkan. Akan tetapi minimal ketika saya sampaikan hadis ini atau pendapat para ulama ini, para pendengar, para pemirsa bisa memahami bahwa masing-masing punya argumen yang kuat dan masing-masing juga bisa mengkritisi pendapat yang berbeda dengan dia. Ya. Itu yang minimal yang ingin saya capai dari penyampaian ini. Syukur-syukur ada di antara para pendengar dan pemirsa yang bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Maka kesimpulannya pendapat ini jadi sebenarnya sama-sama kuat, ya. Walaupun kalau dari sisi sanad hadis itu lebih kuat pendapat yang mendahulukan tangan dulu sebelum lutut, alias pendapat yang kedua. Walaupun pendapat yang pertama, yaitu yang mendahulukan lutut dulu baru tangan, itu juga cukup kuat. Mereka memiliki argumen yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlepas dari mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini, hanya saja seperti yang sudah saya sampaikan di muka, dua pendapat ini sama-sama baik dan boleh untuk dikerjakan dan sama-sama sah insya Allah, baik yang mendahulukan lututnya maupun tangannya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi kami. Silakan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas memberikan materi di kesempatan pagi hari ini. Semoga sedikit atau banyak kita berusaha untuk memahami, walaupun tadi sempat disampaikan kalau memang kita sulit untuk memahami, kecuali kalau di hadapan kita mungkin ada hadis-hadis yang beliau sampaikan untuk terus kita dalami. Namun tidak mengapa insyaallah, semoga paling tidak kita berusaha untuk bisa mentolerir sesama kaum muslimin dalam permasalahan ini. Berikutnya Ustaz, kita akan masuk sesi pertanyaan, dan sebelumnya kami undang bagi segenap kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya yang ingin ikut bersoal jawab, silakan Anda bisa mengirimkan di pesan singkat di 085-600-1880. Adapun bagi pemirsa Insan TV dan pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, silakan Anda bisa mengirimkan di pesan singkat di nomor 085-2900-8273. Baik, kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Mbak Rini dari Purbalingga, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang beliau sampaikan, tapi mungkin hanya satu pertanyaan saja dulu. Masalah barisan dalam sholat, Ustaz, di mana di masjid beliau biasanya barisan tidak merapat, ada sedikit celahnya, Ustaz. Apakah sah sholatnya dan bagaimanakah cara untuk menasihatinya, Ustaz? Ini mungkin sering terjadi di sebagian kaum muslimah, Ustaz. Ya. Kejadian itu banyak terjadi bukan hanya di kalangan kaum muslimat, tapi juga terjadi di kalangan kaum muslimin, di mana banyak di antara mereka yang kurang merapikan dan meluruskan shofnya. Sebelum saya jawab bagaimana hukumnya shof yang kurang rapi atau kurang lurus atau kurang rapat, pertama saya ingin menyampaikan bahwa merapatkan shof itu adalah sebuah amalan yang diperintahkan di dalam agama kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memulai sholatnya, selaku imam beliau mengingatkan para makmumnya, sawu shufufakum, ya luruskan, ya luruskan shaf kalian. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan, la tada'u furujatin lisyaitan, janganlah kalian sisakan celah di antara shaf-shaf kalian ini sebagai pintu masuknya setan. Jadi redaksi dari Nabi SAW itu banyak yang menegaskan bahwa dalam shaf itu diperintahkan supaya seorang hamba itu rapat dan juga lurus. Bagaimana cara merapatkan dan meluruskan shaf? Para ulama kita menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai ukuran pertama kali adalah bahu. Ya, jadi kedua bahu ini yang dijadikan sebagai ukuran. Jadi bahu ini menempel dengan bahu saudara kita yang sholatnya di samping kanan dan kiri kita. Jadi kita tempelkan bahu ini. Setelah bahunya nempel dengan saudara kita, baru kemudian kakinya kita lebarkan, kita buka kaki kita supaya menempel dengan kaki teman kita. Inilah yang diajarkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi yang dijadikan barometer adalah kedua lengan ini. Jadi lengan pundak ini nempel, ya. Nempel dengan samping kita, baru kemudian kaki kita lebarkan, kita buka supaya bisa menempel dengan kaki teman kita yang ada di samping kita. Kenapa perlu dijelaskan seperti ini? Karena seandainya yang jadi ukuran adalah kaki, bisa jadi ada orang yang membuka kakinya begitu lebar, ya seperti orang yang akan kuda-kuda orang silat atau gimana gitu ya, atau akan kangkang gitu kan. Nah, kalau misalnya kakinya dibuka begitu lebar, memang kakinya nempel. Akan tetapi lihat nanti di bagian sini, di bagian pundak ini akan terbuka. Sehingga nanti bisa juga untuk lewat setan. Jadi itu bukan merapatkan yang, cara merapatkan yang benar. Ini cara merapatkan, jadi pundak dulu baru kaki ngikut. Kemudian sebagian orang memahami merapatkan itu artinya kita sampai menginjak kaki teman kita. Orang sini mengatakan itek-itekan, ya, saling menginjak, ya, saling menginjak. Bukan itu maksudnya. Merapatkan itu bukan saling menginjak. Ya, merapatkan itu ditempel antara anggota tubuh kita dengan anggota tubuh teman kita. Ya, jangan sampai ada sebagian orang yang ego memakai sajadah yang begitu gede, ya, yang sebenarnya cukup untuk dua orang. Itu dipakai buat sendiri, kemudian dia seakan-akan mengatakan ini sajadah anak, jangan ente injek, ini khusus untuk anak. Nah, itu bahaya itu, ya, bahaya karena tidak merapatkan shaf. Terus apa hukumnya? Hukumnya mengurangi kesempurnaan sholat dan insya Allah tidak sampai membatalkan keabsahan sholat. Karena hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufufi, dalam riwayat lain fa inna taswiyatas shaffi min iqamatis shalah, dalam riwayat lain min tamamis shalah. Ya, perhatikan baik-baik, min tamamis shalah, min iqamatis shalah. Jadi merapatkan shaf termasuk salah satu kesempurnaan salat. Ya. Salah satu kesempurnaan salat. Jadi di situ Nabi SAW tidak mengatakan bahwa itu adalah merupakan syarat sahnya salat, tidak. Tapi itu menunjukkan kesempurnaan salat. Oleh karena itu, sebaiknya ya kita kaum muslimin, kaum muslimat berusaha untuk memperhatikan kerapatan saf itu supaya bisa menyempurnakan sholat kita. Bagaimana cara menyampaikannya? Ya, dengan cara yang lembut, ya, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, dengan sopan santun. Sekali, dua kali. Ya, kalau belum diterima ya bersabar, ya, sambil didoakan. Semoga bermanfaat. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya untuk Mbak Rini dan umumnya untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Baik, Ustaz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Umu Ati yang ada di Grecol, beliau menanyakan, Ustaz, beliau punya teman, menanyakan bahasanya temannya itu suka ketika imam membaca Al-Fatihah, dia mengucapkan atau berzikir dengan la ilaha illallah supaya khusyuk. Sedangkan ketika imam membaca suratan pendek, beliau membaca suratan membaca Al-Fatihah. Apakah yang seperti itu dibolehkan, Ustaz? Ya. Tafadhal. Penanya mengatakan dia punya teman yang kalau imamnya membaca Al-Fatihah, dianya itu membaca la ilaha illallah katanya supaya khusyuk. Ketika imamnya membaca suratan, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Apakah itu dibenarkan? Pertama, kita mengapresiasi keinginan teman Anda ini untuk khusyuk di dalam sholat. Dan inilah sebuah perilaku yang baik. Manakala ada seorang muslim yang memiliki kesadaran, pengen khusyuk di dalam sholatnya. Dan ini perlu diapresiasi. Saya katakan kepada teman Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan, karena Anda sudah memiliki ghirah, memiliki semangat untuk menggapai kekhusyuan di dalam salat. Adapun cara menggapai kekhusyuan yang dipakai ya oleh teman penanya, yaitu dengan cara membaca kalimat tahlil saat imam membaca Al-Fatihah, maka cara yang seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat yang justru selaras dengan apa yang dipraktikkan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Yang artinya, wa idza quri'al Qur'an, seandainya dibacakan Al-Qur'an, alias seandainya kalian mendengar Al-Qur'an dibacakan, fa ansitu ya fastami'u lahu artinya adalah perhatikanlah bacaan tersebut. Ya, perhatikanlah, simaklah bacaan itu. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat Allah. Jadi ayat Al-Quran ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mendengar bacaan Al-Quran, kita ini disuruh untuk menyimak bacaan tersebut dan mendengarkannya dan diam. Nah, sekarang yang dipraktikkan oleh teman Anda, ketika dia mendengar imam membaca Al-Fatihah, dia bukan menyimak bacaan Al-Fatihahnya imam, tapi dia membaca zikir sendiri. Berarti saat itu dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kalau dengar bacaan Al-Quran supaya kita menyimak dan diam. Nah, sekarang teman Anda ketika mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, dia bukannya menyimak dan dia juga tidak diam, tapi dia justru konsentrasi dengan bacaan dia sendiri. Khusyuk yang paling istimewa adalah khusyuk yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Terus bagaimana, Ustaz, yang benar? Yang benar ketika imam baca Al-Fatihah, dia berusaha untuk menyimak bacaan Al-Fatihahnya imam sambil diresapi maknanya. Ketika imam membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, resapi makna dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ini tentu menuntut Anda, kita semuanya, untuk mengetahui minimal terjemahannya. Syukur-syukur bisa mengetahui tafsirnya, sehingga kita bisa khusyuk meresapi bacanya imam. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, resapilah bacanya. Adapun kapan membaca Al-Fatihah, bagi yang menganut pendapat tetap membaca Al-Fatihah, bagi orang yang menjadi makmum di dalam sholat jahriyah, maka ketika pergantian jeda antara Fatihah dengan suratan, Anda insya Allah bisa membaca Al-Fatihah dengan cara agak dipercepat, kemudian Anda mendengarkan kembali suratan yang dibaca oleh imam. Wallahu'alam. Namusat jazakallah khair atas jawabannya. Berikutnya Ustaz, kami angkat satu pertanyaan dari pemirsa Insan TV, dari saudara Ahmadullah yang ada di Cirebon Ustaz. Beliau menanyakan, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Beliau menyatakan dalam gerakan salat para ulama berbeda pendapat. Bagaimanakah kita harus mengambil di antara perbedaan pendapat tersebut dan apa yang kita lakukan untuk di dalam salat sedangkan ilmu kita terbatas Ustaz. Kemudian beliau juga menanyakan pertanyaan sempat disampaikan di pekannya lalu tentang bagaimana mengajarkannya atau menyampaikannya kepada putra-putri kita Ustaz. Tafadhal. Menghadapi perbedaan pendapat di antara para ulama tergantung apakah kita bisa berijtihad, bisa menilai, atau kita tidak bisa berijtihad, tidak bisa menilai. Ya. Kalau kita bisa berijtihad, dalam arti kita bisa membanding-bandingkan, bisa mengkaji, memahami ilmu-ilmu hadis, memahami ilmu-ilmu fikih, ilmu kaidah usul fikih dan seterusnya, memahami bahasa Arab. Kalau kita bisa berijtihad, maka kita diperintahkan untuk berijtihad dalam arti mengkaji, menimbang mana di antara pendapat itu yang lebih kuat. Itu bagi mereka yang bisa dan punya kompetensi untuk itu. Adapun bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki keahlian untuk berijtihad, maka saat itu cukup bagi dia untuk bertaklid, ya, kepada orang yang dia anggap paling alim. Ya. Menurut dia, orang yang paling alim, menurut saya adalah ini. Maka saya akan bertaklid mengikuti apa yang dilakukan dan disampaikan oleh si fulan. Sebenarnya taklid yang seperti ini hakikatnya adalah mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian ini tidak faham. Jadi sebenarnya itu intinya adalah bertanya. Ya. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa orang awam yang perlu dia lakukan adalah bertaklid. Ya. Mengikuti orang yang lebih alim. Akan tetapi di sini tentunya taklidnya bukan taklid buta. Dalam arti dia juga berusaha untuk memahami argumen yang disampaikan oleh ulama tersebut. Jadi taklid itu tidak sembarang taklid. Jadi asal taklid nemu orang di jalan tanya ikut-ikutan. Taklid ikut-ikutan bah kita tanpa kita menyadari, memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu atau tidak. Nah, itu bukan itu tentunya yang kita maksud. Nah, semoga dapat dipahami oleh penanya Bapak Ahmadullah yang ada di Cirebon dan segenap kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya Ustaz, dari pertanyaan dari Saudara Rashid yang ada di Petanahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau setelah ruku kita tangannya sedekap atau tidak Ustaz? Kalau sedekap, beliau menanyakan dalilnya Ustaz. Tafadhal. Ini pertanyaan pernah ditanyakan. Ya, pertanyaannya pernah ditanyakan pada beberapa pengajian yang lalu. Makanya saya akan jawab secara ringkas saja dan mungkin ini juga sebagai penutup majelis kita pada kesempatan kali ini, bahwa ketika orang berdiri, apakah setelah i'tidal, ketika i'tidal setelah ruku, apakah dia bersedekah atau tidak? Ini sama kasusnya seperti masalah tadi, masalah khilafiyah ijtihadiyah di antara para ulama. Bagi sebagian ulama, mereka mengatakan bersedekah. Bagi sebagian ulama, mereka mengatakan tidak perlu bersedekah. Adapun yang tadi ditanyakan dalil dalil yang mendukung sedekah ketika i'tidal itu apa? Dalilnya adalah keumuman hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW kalau sedang berdiri, beliau itu bersedekah. Jadi keumuman hadis. Jadi secara umum ada hadis yang berbunyi kalau Nabi lagi berdiri beliau bersedekah. Bagi ulama ini mereka mengatakan sembarang berdiri, apapun berdiri dalam sholat itu Nabi bersedekah. Karena yang namanya berdiri dalam sholat itu kan bukan hanya berdiri ketika membaca Al-Fatihah dan surat. Ya. Itu berdiri, oke. Okay. Ya. Tapi kan juga ketika bangkit dari ruku itu juga berdiri juga kan. Nah, kata ulama ini mereka mengatakan bahwa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika berdiri itu bersedekap, itu mencakup seluruh kondisi berdiri. Baik berdiri ketika baca Al-Fatihah, maupun berdiri ketika baca suratan, maupun berdiri ketika i'tidal setelah ruku. Ini menurut pendapat yang mengatakan bersedekap saat i'tidal. Adapun ulama yang lainnya mengatakan itu kan hadis sifatnya umum, justru kita harus minta dalil yang lebih spesifik lagi yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu bersedekap ketika i'tidal. Artinya itu permasalahan ijtihadiyah khilafiyah di antara para ulama. Sekali lagi, insya Allah para ulama sama-sama mengatakan bahwa baik yang sedekap maupun yang tidak, insya Allah sama-sama sah sholatnya. Hanya saja mereka membahas mana yang lebih afdol di antara dua praktek tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira kita cukup sampai di sini. Nah, jazakallahu khairan untuk pemaparan dan juga sekaligus jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada. Kami ucapkan juga bagi segenap pemirsa dan pendengar, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan atas atensi dan partisipasinya di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya selesai sudah rangkaian acara di kesempatan pagi hari ini. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita hati yang mau untuk saling memahami khususnya terhadap segenap kaum muslimin dan muslimat. Baik, saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita cukupkan insyaallah di kesempatan pagi hari ini kajian bersama beliau. Dan kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.